Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita masih melanjutkan tentang Arkanul Islam pada halaman yang ke-99. Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan Arkanul Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tentang rukun-rukun Islam. Beliau awali dari rukun yang pertama, dua kalimat syahadah, sebagaimana telah tersebut. Kemudian beliau ingin sebutkan tentang maknaha wa daliluha, bagaimana tentang makna persaksian dua kalimat syahadat dan tentang dalilnya. Maka kita akan melanjutkan matan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Sebelumnya kita awali dari awal matan. Fa arkanul Islam khamsah, bahwa rukun Islam itu sebanyak lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawmu Ramadan, wa hajju baitillahil haram. Persaksian dua kalimat syahadah, wa iqamus salat, rukun yang kedua mendirikan salat, wa ita'uz zakat, rukun yang ketiga menunaikan zakat, wa shaumi ramadan, dan siam ramadan sebagai rukun yang keempat, wa hajju baitillahil haram, haji ke baitillahil haram adalah rukun yang kelima. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan tentang dalil persaksian syahadat. Fadalilus syahadah, dalil tentang syahadat, qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Pada surat Al-Imran ayat ke-118, Allah jalla wa'ala telah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, demikian pula malaikatnya dan juga ahlul ilmi qa'iman bil qist, yang tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, Dialah ilah yang berhak satu-satunya diibadahi, tidak ada ilah kecuali yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itulah dalil tentang persaksian syahadah. Surat Ali Imran ayat ke-18. Wa ma'naha, sedangkan dari sisi maknanya, sebagaimana sudah kita bahas juga, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. itu antum berikan tanda sehingga mudah untuk mencarinya ketika memurajaah, bahwa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Penting untuk menandai. 6. Supaya kita tertuju padanya. 6. Dan ini salah satu upaya di dalam talabul ilm agar dimudahkan kita untuk memahami dengan baik. Setelah beliau sebutkan maknanya demikian, maka beliau rinci dimaknakan satu demi persatu, dibagi menjadi dua, la ilaha dengan illallah. La ilaha nafian, suatu bentuk kata penafian. La di situ sebagai bentuk nafi yang artinya tidak ada. Jami'a ma yu'bad min dunillah, seluruh apa yang disembah selain Allah. Sedangkan illallah adalah musbitan, dalam rangka menetapkan. Setelah tadi seluruh bentuk penuhanan ditiadakan, maka yang ditetapkan hanyalah Allah. 6. Penetapan al-ibadah lillahi wahdah, ibadah bagi Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak dipersekutukan baginya, fi ibadatih, di dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih, sebagaimana Allah itu tidak dipersekutukan baginya pada mulkihi, kekuasaannya, kepemilikannya. Alam semesta, langit dan bumi dan yang lainnya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk memiliki, karena Allah lah yang menciptakan, yang menguasai. Semua adalah miliknya dan Allah lah yang menguasainya. Nah, kalau itu telah difahami, maka dalam urusan ibadah demikian juga. Hanya diperuntukkan kepada Allah. Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Nah, tidak ada yang membantunya, melainkan dirinya satu-satunya. Maka kalau kita tahu demikian, maka dengan itu dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Sampai di situ kita lanjutkan matan yang disebutkan beliau, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Wa tafsiruha, dan penafsirannya. Nya tadi kembali kepada la ilaha illallah. Dan penafsirannya, alladhi yuwaddihuha, yang menjelaskannya, yang menjelaskan tentang itu, qauluhu ta'ala, terdapat pada firman Allah ta'ala, tersebut pada surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf. Ayatnya ke-26 dan ke-27. 6. Allah Jalla wa'ala menyatakan di sana, wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Itu ayat ke-26-nya. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ayat ke-27-nya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. ayat ke-28-nya. Kita baca bersama. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kita simak bersama. Wa idh qala, wa idh bukan satu kata tetapi wa sendiri, idh sendiri. Wa itu sendiri adalah kata sambung yang berarti dan idh juga sering kita dapati dalam Al-Quran artinya ketiga. Ada idh, ada idha. Idha ja'a nasrullah. Kalau idh, ketika. Kalau idha, apabila. Atau jika. Nah, maka di sini ketika atau tatkala. Wa idh qala Ibrahim. Dan tatkala Ibrahim qala menyatakan, mengatakan. Kepada siapa? Li abihi. Abi apa? Li abihi, kepada ayahnya. Siapa ayah beliau? Ada yang tahu? Hah? Azar. Nam. Yang menjadi penyembah berhala. Nam. Ibrahim menyatakan atau menyerukan, nah, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, kepada yang terdekat, kepada orang tuanya, ayahnya, dan kepada kaumnya. Apa yang beliau nyatakan? Innani bara'un. Sungguhnya aku bara, berlepas diri. Mimma, dari apa-apa, ta'budun, yang kalian sembah. Bentuk berlepas diri. Bara, innani bara'un. Tegas apa tidak? Tegas. Tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya kepada orang luar, kepada kaumnya, tapi justru termasuk orang dekatnya, bahkan yang beliau awali, kepada ayahnya. Nah, demikianlah dakwah. Wa in qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani. Illa sering kita jumpai. Artinya adalah kecuali. Aku berlepas diri dari semuanya yang kalian sembah. Kecuali. Alladhi fatarani. Yang telah menciptakanku. Siapa itu? Allah. Itu saja yang aku tetapkan. Selainnya aku nafikan, aku tiadakan. Bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dari sinilah terambil penafsiran la ilaha illallah yang nanti kita akan ketahui pada penjelasan. Kecuali yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia Allah itu sayahdin, yang akan menunjuki aku. Perhatikan di situ nunnya kasroh. Sering kita dapati di akhir ayat nun dalam keadaan fathah, tapi di sini nun dalam keadaan kasroh. Menunjukkan di situ ada kata ganti aku. Asalnya sayahdini, ya, dialah yang akan menunjuki aku. Ya, tapi untuk menyingkat sehingga ya-nya dibuang. Ya-nya di yuhlaf, dibuang. Sehingga untuk mewakilinya diganti kasroh. Nah. Waja'alaha kalimatan baqiyah. Dan dialah yang telah menetapkannya. Kalimatan baqiyah. Satu kalimat yang baqiyah, yang langgeng, continue, terus menerus, baqiyah, fi aqibihi, pada keturunannya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali, kembali kepada tauhid, meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan di halaman ke-102. 102, separuh ke bawah. Ya, antum sudah tandai. Ada tanda bintang di situ. Nah, sudah ketemu? Nah, beliau mengingatkan kembali perkataan mu'alif yang akan dibahas. Wa qawluhu wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Ya. Sudah ketemu? Naam. Syekh Al-Fauzan menyatakan khairu ma yufassiru al-Qur'an al-Qur'an. Sebaik-baik dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Quran adalah dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Apa kata beliau? Khairun, yang terbaik. Menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Khairu ma yufassirul Quran, Al-Quran. Fala ilaha illallah, maka la ilaha illallah, fassarahallahu fil Quran. Allah telah menafsirkannya di dalam Al-Quran. Sudah kita sebutkan sebelumnya, ya. Ya, ya apa tidak? Surat apa itu Al-Baqarah? Ayatnya yang sempat terbalik angkanya. 200, tertulis 265, tapi sesungguhnya 256. Ya. Faman yakfur bittaguti wa yu'min billah. Ya, itu tafsir la ilaha illallah. Surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sekarang ditambah lagi pada surat Az-Zukhruf 26-27. Maka kata Syekh Al-Fauzan, la ilaha illallah fassaraha fil Qur'an. Wadhalika fi qawlil khalil. Yang demikian itu terdapat pada qawlil khalil, perkataan al-khalil. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-khalil itu apa sih artinya? Nabi Ibrahim digelari sebagai khalilnya Allah, khalilullah. Apa khalil itu? Kekasihnya Allah. Dan yang mendapat gelar ini dari seluruh Nabi dan Rasul hanya dua. Siapa itu selain Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka yang demikian tadi pada perkataan Al-Khalil alaihi salatu wassalam fima dzakarallahu anhu, pada apa yang Allah sebut, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Hadza an-nafi, ini bentuk peniadaan. Artinya ini dalam rangka menafsirkan la ilaha. itu sama dengan innani baro. Aku berlepas diri berarti aku melepaskan seluruh. Aku meniadakan seluruh bentuk ilah-ilah yang ada. Nafi apa bukan? Nafi. La ilaha illallah. Yakni pada kata la ilaha. Pada kata la ilaha. Illa alladhi fatarani. Melainkan yang telah menciptakan aku. Yakni siapa? Illallah. Nam. Hadza al-itsbat. Ini adalah penetapan. Ini adalah itsbat. Maka sebutlah penafsiran la ilaha illallah pada az-zukhruf tadi terletak pada kata innani bara'un mimma ta'budun dan penetapannya illalladzi fatarani. Paham tum? Bisa dipahami? Ya. Coba ulang, sebutkan. Penafsiran la ilaha illallah ditafsirkan dengan ayat. Yang pertama surat. Ayo direspon, biar nunjukkan fahamnya. Ya. Al-Baqarah 256. Yang kedua. An-Nisa keberapa? 36. Yang ketiga. Az-Zukhruf keberapa? 26, 27. 26-nya. Innani bara'un mimma ta'budun. 27-nya. Illalladhi fatarani. Fa'innahu sayahdin. Fahadihil ayah tafsir. Maka ayat ini merupakan penafsiran. Makna la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah. Tamaman. Plek. Nah, bahasa Jawanya itu plek. Artinya penafsiran yang pas, betul-betul pas sudah. Nah, dengan ayat ini sebagai penafsiran la ilaha illallah yang sama, pas, persis. Kita coba lihat penafsirannya. Siapa tahu padanya ada tambahan apa-apa yang perlu. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kenapa? Li'annahum abadullah ma'a alihatihim. Nah, kenapa diperlukan peniadaan baru kemudian ditetapkan hanya Allah? Karena mereka, kaum musyrikin itu, abadullah beribadah kepada Allah ma'a alihatihim. Bersamaan dengan Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan mereka. Jadi, ya kepada Allah dan juga kepada ilah-ilah yang lainnya. Maka Allah tegaskan. Nam, innani bara'un mimma ta'budun. Nabi Ibrahim menyatakan tadi kepada kaumnya. Nah, aku berlepas diri dari itu semua. Tidak mau Allah digabungkan atau kemudian disertakan dengan yang lainnya. Berkata Imam Al-Imam Qatadah rahimahullah, kanu yaquluna Allah rabbuna. Dahulu mereka menyatakan Allah itu rabbuna, Rabb kami. Allah itu memang Rabb kami. Ma'a ibadatil awthan. Kan tetapi mereka masih juga melakukan peribadatan kepada awthan. Apa? Apa kelebihannya di sana? Menyatakan Allah itu Rabb kami, tetapi di sisi lain mempersekutukan Allah. Menyertakan sesembahan-sesembahan lain disetarakan. Disekutukan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan mencoreng pernyataannya sendiri. Demikian kata Imam Qatadah. Kanu yaqulun Allah Rabbuna ma'a ibadatil awthan. Kalau mau kita lanjutkan dengan ayat 28-nya. Tadi kan baru 27. 28-nya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Allah jadikan dia kalimatan baqiyah. Allah jadikan la ilaha illallah sebagai kalimat yang baqiyah, yang kekal. Baqiyah itu kekal. Namun apa penafsirannya? Penafsirannya adalah la ilaha illallah. Kalimat di situ, kalimat yang kekal tadi, maksudnya la ilaha illallah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Mujahid dan Al-Imam Qatadah rahimahumullah. 6. Fi aqibihi, pada anak keturunannya. Aqib itu asalnya ini. Apa ini? Tumit. 6. Makanya dalam hadis ada disebutkan wailun lil aqab, celaka terhadap aqab. Aqab jamaknya aqib. Tumit-tumit minan nar, menjadi sebab tersentuhnya api neraka. Kenapa? Karena wudunya tidak sempurna sehingga bagian tumit tidak terkena. Kata para ulama, yang terancam di situ bukan hanya tumit. Memang disebutkan di hadis dengan kata tumit karena yang sering terjadi. Bukan berarti anggota tubuh yang lainnya yang harus dikena air wudu tidak terkena, tidak kemudian tidak terkena ancaman, tidak. Nah, kenapa disebutkan aqab? Karena itu yang sering terlalaikan oleh sebagian orang. Maka kenapa aqib itu diartikan generasi atau keturunan? Ya karena datang belakangan ya. Tumit itu kan paling belakang ya. Nah, demikian bahasa Arab. Aqib asal katanya itu tapi diartikan keturunan. Karena apa? Karena buntut atau kelanjutan setelah beliau. Maka dikatakan aqibihi. Jadi kalimatan baqiyah di situ maknanya adalah la ilaha illallah. Nah, ada pula yang menyatakan makna kalimatan baqiyah yaitu al-Islam. Seperti perkataan Ikrimah. Perkataan Ikrimah. Beliau salah seorang dari tabi'in. Ikrimah rahimahullah. Ada pula yang menyatakan al-kalimah di situ an-nubuwah, kenabian. Jadi antum perlu catat penafsiran-penafsirannya tadi. Nah, bahwa di antaranya adalah al-kalimah di situ an-nubuwah. Sehingga berkata Ibnul Arabi, pakai alif lam ya kalau nulis Arabi, Ibnul Arabi. Karena ada satu lagi mirip namanya, tapi kufur, Ibnu Arabi. Tipis bedanya, ini pakai alif lam, yang itu tidak pakai alif lam. Yang ulama adalah yang pakai alif lam ini, Ibnul Arabi. Berkata Ibnul Arabi, walam tazal an-nubuwah baqiyah fi dzurriyyati Ibrahim. Dan senantiasa an-nubuwah, kenabian itu baqiyah, terus menerus ada fi dzurriyyati Ibrahim, pada keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya apa tidak? Naam. Walam tazal an-nubuwah baqiyah fi dzurriyyati Ibrahim. Baik, kita lanjutkan matan berikutnya. Surat Ali Imran. Ya. Simak kembali di halaman ke-99. Wa qauluhu, dan firman Allah. Paragraf terakhir matan. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ali Imran ayat 64, kita baca bersama. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل, Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Qul, sampaikan, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alu. Ta'alu. Ta'al itu artinya kemarilah. Kalau satu orang ta'al. Tapi karena banyak jamak ta'alu. Kemarilah. Kemarilah ke sini. Nah, untuk aku sampaikan, aku beritakan. Ila kalimatin sawain. Menuju kalimat yang sawa, kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Antara kami, muslimin, wa bainakum, dan antara kalian. Apa kalimatin sawa itu? Kata yang disepakati. Alla na'buda illallah. Bahwa kami, kita tidak beribadah kecuali hanya Allah, hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi, dan kita pun tidak menyekutukan dengannya, syai'a, dengan sesuatu apapun. Hadihil ayah, kata Syekh Al-Fauzan, ayat ini min surati Ali Imran. Terdapat pada surat Ali Imran. Nazalat fi wafdi Najran an-Nasara. Yang turun terkait dengan wafd. Wafd itu utusan. Wafd Najran an-Nasara. Kaum Najran yang beragama Nasrani. Alladzina qadimu ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nadharuhu, dan mengajak debat dengan beliau. Wa sa'aluhu, dan mereka bertanya kepada beliau. Wa hasala bainahum wa bainahu, terjadilah antara mereka dan beliau kalamun tawil, perbincangan yang panjang. Wa hum nasara min nasara al-Arab, dan mereka itu Nasrani dari Nasrani bangsa Arab. Wa fin nihayah, dan dalam terakhirnya, talaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi meminta minhum, dari mereka, al-mubahalah, untuk melakukan mubahalah. Di dalam ayat Al-Quran, saya sebutkan saja ayat tentang mubahalah, surat Ali Imran ayat 61, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Itulah yang bisa kita bahas tentang makna mubahalah, dan berikutnya akan kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan, masih ada waktu sebelum Ramadan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.